Saatnya berita siang. Assalamualaikum Saudarlun, berita siang edisi hari ini Selasa 30 April 2019 dibacakan Ardian Syah dan Fia Artega. Tolak kasasi JPU MA vonis bebas Dahlan Iskan. Satu pria ditahan terkait pisau di meja sekolah cucu Akihito. Fantastic Beasts 3 bakal tayang 12 November 2021. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita siang Serambi FM juga bisa Anda dengar di Radio City 94,4 FM Lok Sumame, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sidrul Mahkamah Agung atau MA menolak kasasi jaksa penuntut umum JPU terkait kasus korupsi pelepasan aset badan usaha milik daerah Jawa Timur, PT Panca Wira Usaha, yang menjerat mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Dahlan tetap divonis bebas sesuai putusan di tingkat banding. CNN Indonesia melansir. Permohonan kasasi ini diputus Ketua Majelis Hakim Muhammad Askin dengan dua hakim anggota Leopold Luhut Hutagalung dan Surya Jaya pada 22 April 2019. Putusan ini terregistrasi dengan nomor 3029K/PID.SUS/2018. Dahlan sebelumnya diponis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada 2017. Ia dinilai terbukti menjual aset Pemprov Jawa Timur di Kediri dan Tulungagung saat menjabat Direktur Utama PT Panca Wira Usaha pada periode 2000-2010. Shiderun, kepolisian Jepang dilaporkan menahan seorang pria terkait penemuan dua bilah pisau di meja sekolah cucu Kaisar Akihito, Pangeran Hisahito, pada Senin 29 April. CNN Indonesia melansir. Media lokal Jepang melaporkan pria bernama Kaoru Hasegawa ini ditangkap karena diduga memasuki area sebuah sekolah menengah pertama tempat Hisahito belajar secara ilegal. Kantor penyiaran NHK melaporkan kepolisian baru menginterogasi Hasegawa sebagai tersangka. Namun hingga kini kepolisian belum mengetahui motif Hasegawa melakukan aksi tersebut. Sementara itu dikutip AFP, stasiun televisi Nippon Television melaporkan pria itu telah mengakui aksinya tersebut. Seorang juru bicara kepolisian menolak berkomentar terkait penangkapan. Sidarun, rumah studio Warner Bros. Mengumumkan seri ketiga film Fantastic Beasts bakal tayang di bioskop pada 12 November 2021. Pengerjaan film itu sendiri akan dimulai pada musim semi tahun depan. CNN Indonesia melansir. Warner Bros. Amat bangga menjadi rumah sinematik dari Wizarding World dan bersemangat tentang masa depan waralaba Fantastic Beasts. Waralaba Fantastic Beasts yang merupakan lepasan dari serial Harry Potter karya J.K. Rowling dimulai pada 2016 melalui film Fantastic Beasts and Where to Find Them yang dibintangi oleh Eddie Redmayne. Film ini kemudian berlanjut pada Fantastic Beasts The Crime of Grindelwald yang dirilis pada 16 November 2018 yang menampilkan Redmayne serta Johnny Depp. Kedua film tersebut masih ditulis oleh Rowling, begitu pula dengan tiga sisa film lainnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sidarun, CEO Boeing Dennis Muilenburg mengatakan kecelakaan pesawat produksi perusahaannya yang menimpa Ethiopian Airlines dan juga Lion Air beberapa waktu lalu kemungkinan besar terjadi karena pilot tidak sepenuhnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan Boeing ketika ada masalah dalam penerbangan. CNN Indonesia melansir. Menurutnya, sistem keselamatan yang diterapkan pada Boeing 737 MAX 8 mengalami kecelakaan kemarin telah dirancang dengan baik. Perangkat lunak yang ia sebut dengan nama Mi-6 dan digunakan pada pesawat tersebut telah memenuhi kriteria desain dan keselamatan Boeing dan mematuhi persyaratan yang ditentukan. Ia mengatakan Boeing tidak menemukan masalah teknis dalam membangun sistem tersebut. Shideron, seorang veteran tentara Amerika Serikat ditahan karena merencanakan serangan massal di dekat Los Angeles sebagai balasan atas penembakan di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru. CNN Indonesia melansir, Jaksa Amerika Serikat Nick Hane mengatakan bahwa veteran bernama Mark Steven Domijo ditahan pada Jumat lalu karena kedapatan merencanakan meledakan bom buatan saat demonstrasi nasionalis di Long Beach akhir pekan lalu. Rencana Domijo pertama kali terungkap ketika berbincang dengan seorang sumber FBI. Saat itu Domijo menunjukkan dukungannya bagi militansi berdasarkan kekerasan dan berniat menjadi martir dengan membalas serangan terhadap Muslim. Domijo sempat mempertimbangkan penyerangan ke beberapa target termasuk komunitas Yahudi, gereja hingga petugas kepolisian. Namun akhirnya ia memutuskan untuk meledakkan bom di demonstrasi Long Beach. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Selasa 30 April 2019. Berita malam Serambi FM bisa, berita sore Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudah belum? Wassalamualaikum.